Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagian cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat. Yaqul min ajli dzalik lam a'di Muhammad dan dunia. Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala katanya tidak memberikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekayaan dunia. Barakallahu fikum. Wa ja'altuhu yatlubul ma'asi fil aswaqi. Maka kami jadikan Muhammad ini mencari penghidupannya di pasar. Terkait ini sebelum diangkatnya sebagai rasul, beliau barakallahu fikum menjadi pedagang di pasar. Waliyabtaliyakum ayyuhannas. Semua ini untuk menguji kalian wahai manusia. Wa ahtabiru ta'atakum rabbakum. Dan untuk menguji ketaatan kalian kepada Rabb kalian. Wa ijabatakum rusulahu ila mada'akum ilaihi. Dengan status sosial yang seperti itu, apakah kamu mengijabai, mengikuti apa yang diseru-serukan rasul yang seperti itu keadaannya kepada kalian? Bi ghairi ilmin ad-dunya tarjuna min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayyutiyakum ala ittiba'ikum. Na'am. Barakallahu fikum. Seperti itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya perhiasan dunia yang bisa kamu harapkan sebagai imbalan yang diberikan Muhammad atas ikutnya kalian iyahu kepadanya. Li'ani lau a'taituhu dunya lasyari' kathirun minkum ila tiba'ihi tom'an fi dunyahu ayyanala minha. Tentunya sungguhnya kalau aku berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekayaan dunia, maka akan bersegera banyak orang dari kalangan kalian wahai hambaku, wahai manusia, untuk mengikutinya karena rakusnya manusia terhadap dunia yang dikaruniakan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan dunia tersebut dengan cara mengikutinya. Dan semua yang ada di sini ujian kita satu sama lain di dalam mengaji, dalam mengurusi ngaji, dalam mengurusi dakwah, dalam mengurusi pondok, rentan terjadi perbedaan pendapat antar pengurus, silang pendapat antar ikhwah, ketidakpuasan kepada kebijakan amir, dan lain sebagainya. Ini ujian satu sama lain kita diuji dengan tujuan atas birun. Apakah kamu itu sabar? Atas birun fatakumu bima aujabahullahu alaikum. Apa kamu tetap sabar dan mengerjakan kewajiban-kewajiban Allah atas kalian sekalipun kamu kecewa, sekalipun kamu tidak sependapat, sekalipun kamu bersilang pendapat dengan orang yang mestinya memang kamu posisikan sebagai pembimbingmu dan kamu harus mengikutinya, dan kamu bersyukur untuk meraih pahala dari Allah Ta'ala dan terhindar dari murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau kamu tidak sabar. Artinya apakah kamu sabar dengan keadaan fulan, orang yang barakallahu fikum engkau kurang sukai, tapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah beri karunia kepadanya, lebih kaya daripada kamu, lebih berilmu daripada kamu, memiliki keutamaan. Allah utamakan dengan harta, dengan kedudukan, dengan ilmu, dengan karomah. Apakah kalian sabar tetap memposisikan mereka yang Allah utamakan ini pada posisinya? Yang mana memang Allah yang lebih tahu siapa yang diposisikan sebagai orang yang dipanuti, siapa yang diposisikan sebagai orang yang harus bersabar untuk mengikuti. Barakallahu fikum. Siapa yang Allah posisikan untuk dihormati dan siapa yang Allah posisikan untuk menghormati. Ini ujian. Yakni at-tasbiruna at-tunzilu mayyufadilullahu alaihi tafdila manzilatah allati yulaiq alaihi. Apakah kamu sabar untuk memposisikan orang-orang yang Allah beri karunia tadi pada posisinya yang memang layak untuknya, yakni apa? Fitakrimihi, di dalam memuliakannya, watta'zimihi, menghormatinya, watta'atihi, mentaatinya. Kalau dia nabi, kalau dia ulul amri, minal wulatil amr wa ulama, wa ala tahsadu alaihi fata'sillahi ta'ala fima amarrakum fima yastahiku haulai ahlul fada'il. Apakah kamu sabar untuk tidak hasad, tidak iri, tidak dengki kepada mereka sehingga kamu maksiat kepada Allah Ta'ala di dalam apa yang kamu diperintahkan untuk menghormati mereka, memuliakan mereka? Bahkan tidak jarang karena ketidaksabaran, mulut-mulut ini menggunjing, menghujat orang-orang yang mestinya didoakan dengan ampunan dan rahmat. Dari kalangan ulama, Ustaz Fulan, Syekh Alan, tidak sabar. Maqala Abu Ja'far At-Tabari, litusbiru ala ma tasma'un minhum, agar supaya kamu sabar untuk terus kalian itu mendengar dari mereka, karena mereka adalah pembimbing kamu. Watarauna min khilafihim, untuk terus bersabar walaupun kamu melihat terjadi khilaf di kalangan mereka, para orang-orang yang berilmu, atau juga kamu melihat perselisihan di antara mereka satu sama lain, itu menguji kalian. Fattabi'ul huda, sehingga dengan kesabaranmu kamu mensikapi perselisihan mereka, apa yang diucapkan mereka. As-sam'u wa ta'ah ala wulatul umur wa inkana zalim wa inkana fajir, butuh kesabaran. Kamu tetap mengikuti petunjuk walaupun kamu tidak mendapatkan balasan apapun dari dunia ini, keuntungan duniawiyah. Maka dalam kondisi kita diuji satu sama lain, sebagaimana dikatakan para ulama, as-sabru kama qala al-ulama annahu salasatu aqsam, as-sabru fi ta'atillah, sekalipun kecewa kamu tetap taat kepada apa yang Allah perintahkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yakni satajidu au kama qala, yakni al-umara, para amir, yakni satakunu atharatun, akan ada para pemimpin yang atharotun, mengutamakan kepentingan pribadi. Wa umurun tungkirunaha, dan pemimpin ini melakukan perkara-perkara yang kalian ingkari. Rasulullah SAW menyatakan demikian. seperti masalah dan nepotisme dan lain sebagainya itu Nabi sudah bicara 13 abad yang lalu, 14 abad yang lalu. Satakunu atharatun wa umurun tungkirunaha. Kamu akan menjumpai atharatun, pemimpin yang mementingkan kepentingan sendiri, kepentingan sahabat-sahabatnya, kroni-kroninya, kerabat-kerabatnya, di dalam memonopoli harta dan kedudukan di pemerintahan, dan melakukan umurun tungkiruna, perkara-perkara yang kamu ingkari. Para sahabat, lantas apa yang mesti kami lakukan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau di antara kami ini mendapati yang seperti itu? Tuduna haq alaikum wa tas'alu haqqakum ilallahi ta'ala au kama qala. Sudah kamu penuhi hak pemerintahmu, walaupun dia zalim, walaupun dia mementingkan kepentingan sendiri, mendolimi rakyatnya, menjadikan fakir terlantar rakyatnya, hak mereka atas kalian penuhi. Hakuhum alaikum fa'tu, berikan. Wa tas'alu, dan mintalah haqqakum, hak kalian alaihim ilallah, minta ke Allah hak kalian atas mereka. Barakallahu fikum. Bahkan ketika para sahabat di hadis yang lainnya, apakah tidak kita perangi saja mereka? La madamas sholah, tidak, selagi dia masih sholat. Bandingkan dengan orang-orang sekarang, ambil hak kita, hak itu tidak turun dari langit, harus kita rebut, harus kita gulingkan. Harusnya bersabar, itu ujian untuk kita tetap taat kepada Allah. As-sam'u wa ta'ah liwalatul umur barankana al-fajiran min usuli ahli sunnah wal jamaah. Mendengar, mentaati walatul umur barankana al-fajiran, dia pemerintah yang baik atau bahkan pemerintah yang fajir. Hatta tarawum kufran bawahan, sampai benar kamu melihat mereka berada di dalam kekafiran yang nyata. Kemudian barakallahu fikum, yang kedua as-sabr fijtina binawahihi, yakni maksiatillah. Tetap sabar dengan ujian satu sama lain, untuk jangan sampai kita melanggar larangan-larangan Allah. Tetap sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah dan perbuatan maksiat kepada Allah. Yang ketiga, sabru ala takdirillahi ta'ala, apa yang terjadi ini takdirnya. Satu sama lain memang dijadikan ujian bagi kita. Wa qawluhu wa kana rabbuka basira, dan firman Allah Ta'ala bahwasannya Rabb kalian itu adalah yang paling tahu, maknanya adalah paling tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah, siapa yang harus diikuti, siapa yang mengikuti, siapa yang dimuliakan, siapa yang memuliakan. Yufadilu ba'duna ba'du, Allah mengkaruniakan kepada kita karunia yang satu sama lain berbeda, sehingga kita harus bersabar dengan posisi kita masing-masing. Barakallahu fikum. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala memuji siapa orang-orang yang bersabar, siapa orang-orang yang tidak bersabar atas ujian yang Allah timpakan kepadanya.